Setelah mengikat buhul itu kemudian dia meniupkan padanya an-nafthu an-nafatha maknanya adalah an-nafthu biriqin khafif, meniupkan dengan adanya sedikit air liur. Jadi, meniupkan dengan pelan ya, disertai dengan sedikit air liur. Wal muradu huna, dan yang dimaksud di sini adalah an-nafthu min ajlisa, meniup sedikit menyembur dengan maksud sihir. Amma law akhadha 'uqdah, adapun apabila mengikat sebuah buhul ya, ikatan kemana kata fiha, kemudian dia meniupkan padanya min ajli antah takima berutubah, meniupnya apabila dia meniupnya dikarenakan supaya apa ya, memiliki kebasahan ya, supaya basah, bisa dihukumi basah barang yang dia tiup, maka falaisa bidakhilin fil hadith, maka tidak termasuk dalam hadith bahwa dia telah menyihir. Kalau sekedar meniup supaya agak basah sedikit itu tidak dianggap sihir, tapi kalau meniupnya terhadap ikatan atau apa saja dimaksudkan untuk menyihir, maka dia telah berbuat sihir. Wa nafthu min ajli sihri, kemudian ditegaskan, dan meniup ya, atau sedikit semburan yang dimaksudkan untuk sihir yaf'alunahu ba'du al-ahyan lisar. Biasanya hal itu dilakukan oleh sebagian untuk apa? Lisar, supaya mencintai yang biasa benci. Pelet contohnya ya, ditiup-tiup dalam rangka memelet supaya dia senang. Orang yang tidak suka linsarfi, untuk menimbulkan pengasih. Maka pada ikatan atau buhul-buhul itu ditiup-tiup supaya orang kepelet. Pokoknya jadi tunduk, diapai saja mau. Ini adalah nafas yang mengandung sihir. Wa nafsu min ajli sihri, nafas tadi tiupan min ajli sihri, dikarenakan untuk sihir. Biasanya mereka lakukan yaf'alunahu, mereka lakukan ba'dal ahyan, kadang-kadang untuk apa? Disarfi, dalam rangka ya, supaya berbalik senang cinta kepada yang dia tidak sukai. Disarfi, pengasih. Fayasifu nabi rajul an zaujatihi, maka yasrifu arbihi rajul an zaujatihi, seseorang memalingkan dengannya dari istrinya. Wala siyama inda akdi nikah, jadi bisa benci sorab, supaya benci ya, supaya benci yang mestinya dia cintai. Kalau atap tadi pengasih lelet, supaya membenci yang dia tiada sukai. Baik. Ikhwanuddin rahimani wa jami'an. Jadi nafas apabila dimaksudkan untuk sihir yang kadang-kadang dilakukan ba'd al-ahyan disolvi ya. Disolvi untuk supaya membuat benci ya. Yang dia apa? Sukai, seperti misalnya istri kan mestinya dicintai. Tapi kadang-kadang tiba-tiba tidak suka. Nah, ini ada apa? Faya seribu nabi rajul an zaujatihi, maka mereka memalingkan dengannya seorang laki-laki atau suami dari istrinya. Wala siyama inda akdi nikah, apalagi ketika akad nikah. Faya udur rajul an zaujatihi, sudah nikah seorang laki-laki atau suami menjauh dari istrinya, jadi enggak suka. Fala yakwa ala jimai, maka tidak mampu, tidak bisa untuk menjimainya. Faman aqada hadhihi al-uqdah, maka siapa yang melakukan ikatan atau buhul-buhul ini, faqad waqa'a fi sihri, maka sungguh dia telah terjatuh kepada sihir. Baik. Dipalingkan seorang suami dari istrinya. Ini adalah perbuatan tukang sihir yang biasa melakukan apa? Upaya perceraian, yufarikuna bainal mar'i wa zawjihi, memisahkan antara seseorang dengan istrinya atau dengan pasangannya. Kalau atap limahabatil baghid, supaya cinta kepada yang tidak disukai. Kalau saraf tadi ya, supaya benci kepada yang mestinya dia cintai, seperti suami kepada istri kan. Nah, setelah akad atau sudah sah sebagai istri, berkasih sayang, tapi tiba-tiba jadi menjauh ya, tidak mampu untuk menggaulinya, jadi benci, akhirnya runtuhlah rumah tangga. Nah, apabila hal itu dilakukan oleh seseorang ya, maka ini termasuk perbuatan sihir yang dilarang, yang diharamkan. Faqad waqa'a fi sihri kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Falaq, wa min syarrin nafathati fil 'uqad, dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan tukang-tukang sihir yang biasa meniup-niup terhadap tali atau buhul-buhul yang mereka ikat. Itu makna dapat yang dilarang. Maka dalam hadis di atas, nah, man aqada 'uqdatan tsumma nafatha fiha faqad saha. Siapa saja yang menalikan, mengikatkan sebuah ikatan atau buhul, kemudian dia sembur atau tiup padanya, maka sungguh dia telah menyihir. Seperti yang memisahkan antara istri dan suaminya, suami dari istrinya, sehingga suami menjauh dari istrinya, atau sebaliknya istri yang menjauh dari suaminya. Ini bagaimana? Padahal sudah sah. Ada apa? Taib. Ya, ini yang seperti ini termasuk bagian daripada sihir. Sebagaimana tadi kita diperintahkan Allah SWT untuk berlindung dari apa? Min syarrin nafathatil, dari kejelekan tukang-tukang sihir yang biasa meniup-niup terhadap tali buhulnya. Dan qauluhu wa man sahara faqad asyar, siapa saja yang menyihir maka sungguh dia telah berbuat syirik. Tadi dikatakan man adalah syartiyah, membutuhkan fi'il syarat dan membutuhkan jawab syarat. Man hati syartiyah wa fi'il syarti adalah sahara, man sahara. Mana jawabnya? Wa jawabu syarti adalah faqad asyraka, sungguh dia telah berbuat syirik. Dan qauluhu faqad asyrak, siapa yang berbuat sihir atau yang menyihir maka sungguh dia telah berbuat syirik. Kalimat atau qaulu faqad asyrak hadza la yatanawalu jami'as, lafaz ini ungkapannya tidak mencakup kepada semua jenis sihir. Sebagaimana telah kita uraikan, kita jelaskan sihir ada yang menjerumuskan kepada kesyirikan, artinya mengeluarkan dari Islam, menjatuhkan kepada kekufuran, dan juga ada sihir yang mengantarkan kepada kefasikan. Kalimat faqad asyraka di sini adalah yang tanawalu jami'as, ini tidak mencakup semua sihir. Innamal murad, sungguh yang dimaksud dari sihir di sini adalah man sahara bituruki asyaitani, siapa saja yang menyihir dengan cara-cara syaitan. Siapa saja yang menyihir orang dengan cara-cara syaitan maka sungguh dia telah syirik. Seperti apa? Banyak tadi memecah belah dan rumah tangga orang, merusak bisnis orang, merusak hubungan orang dengan orang, dan seterusnya. Baik, bila sihirnya dengan cara-cara syaitan itu maka sungguh dia telah syirik. Amma man sahara bil adwiya wal akhafir, adapun yang menyihir dengan cara obat-obatan atau seperti narkoba, wa ma asbahaha, dan yang serupa dengannya, faqad sabaqa, maka sungguh telah berlalu penjelasannya, annahu la yakunu musyrikan, bahwasanya pelakunya tidak menjadi musyrik. Lakin alladhi yasharu bi wasitati syayatin, tidak menjadi musyrik namun dia dikatakan sebagai fasik. Namun yang menyihir dengan perantara-perantara syaitan, wastikhdam, dan menggunakan syaitan-syaitan, fi ma yurid, pada apa yang diinginkan, fahadha, maka sihir yang seperti ini, la syakka annahu musyrik, tidak dilakukan lagi, bahwa orang yang melakukannya adalah dihukum sebagai orang musyrik karena dia bertransaksi dengan syaitan. Baik, mempekerjakan syaitan, minta bantuan terhadap syaitan, dan syaitan sudah bersumpah di hadapan Allah SWT untuk apa? Menyesatkan Bani Adam dari jalan Allah, dari petunjuk Allah SWT sampai kepada tingkatan kufur dan syirik kepada Allah SWT. Kemudian disebutkan dalam hadis, Allahu wa man ta'allaqa syai'an wukilil, siapa saja yang menggantungkan sesuatu, niscaya dia akan disandarkan kepadanya. Kalimat ta'allaqa syai'an ay istamsaka bihi wa tamadari, berpegang teguh terhadap barang tersebut, atau bersandar kepadanya. Siapa saja yang berpegang teguh kepada sesuatu atau bersandar kepada sesuatu, maka dia akan ya, tawakal kepadanya, bersandar kepadanya. Ukila ilaihi. Ja'ala syai'a alladhi ta'alaqa bihi ibadan lahu. Dia menjadikan sesuatu yang alladhi ta'alaqa bihi, dia bergantung kepadanya, ya, menjadi sandaran untuk dirinya. Baik, apakah batu ali yang dia bawa, atau cincin, ya, atau gelang, atau gesper, atau ikat pinggang misalnya, atau kalung mungkin yang dipakai dan lain sebagainya, atau barang, ya, yang diikat dibuntel taruh dalam dompet misalnya, atau ditaruh di mana pintu rumahnya, menggantungkan sesuatu, atau pada kendaraannya, tunggangannya. Hati-hati. Ukila ilahi. Siapa saja ta'ala kosya'an ukila ilahi. Maka Rasulullah SAW merintahkan memutus yang seperti itu. Dan Rasul memutusnya. Karena dikhawatirkan mati dalam keadaan dia bersandar kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak akan beruntung. Kalau Allah, dan Allah akan ya, sandarkan dia kepadanya. Wa takhallan. Ya. Dibiarkan. Akan lepas darinya. Allah akan membiarkannya. Wa munasabatu hadhihi al-jumlah, dan hubungan korelasi jumlah ini dilati qablah dengan jumlah atau hadis sebelumnya. Anna nafikh fil uqad, bahwasanya orang yang meniup terhadap buhul ikatan, yuridu an yatawassala bihadha syai', dia inginkan ya, atau dia menginginkan untuk agar sampai dengan barang ini, atau dia menginginkan dengan barang ini agar sampai ila hajatihi wa ma'ribihi, kepada hajat, kebutuhannya dan keinginannya. Fa yuwakilu ila hadha syai'al muharram, kemudian dia bersandar, bertawakal kepada perkara yang diharamkan ini. Ini hubungannya. Baik. Jadi orang yang meniup terhadap ikatan-ikatan tadi atau buhul-buhul itu, dia inginkan dengan barang tersebut agar sampai kepada hajatnya. Tujuannya sehingga dia bersandar kepada perkara yang diharamkan ini. Wa wajhun akhar, dan sisi lain. Wahwa anna minan nas, bahwasanya sebagian daripada manusia, man idza suhira, siapa saja yang apabila disihir, antariqin nabkhi bil uqad, dengan cara tadi ditiup-tiup pada buhul ya, ikatannya, dhahaba ila saharah, dia pergi ke tukang sihir, wa ta'allaqa bihim, kemudian ya, bergantung kepada mereka. Akhirnya tukang melakukan hal itu, ya, yang biasa menyihir dengan cara meniupkan pada buhul-buhulnya. Kalau disihir, dia pergi lagi ke tukang sihir, ya, pergi lagi ke tukang sihir. Akhirnya, ya, semakin apa? Jauh, semakin bertambah masuknya dalam dunia sihir, dan semakin bertambah perbuatan dosa. Maka dalam hadis sebelumnya, zada mazada man iktawasa syu'batan min as-sihri faqad iktawasa syu'batan, ya, man iktawasa syu'batan min nujum faqad iktawasa syu'batan min as-sihri zada mazada, semakin bertambah ya praktek sihir, dia semakin bertambah pula dalam dosa, semakin terus dalam dunia sihir atau hanyut dalam dunia sihir. Baik. Nah, yang berbuat demikian, dia untuk menyelesaikan masalah sihir, datang lagi tukang sihir yang lebih dianggap kuat atau hebat. Ini yang semakin apa? Menjauhkan seseorang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dari agama Allah tabaraka taala, dari keimanan kepada Allah. Mestinya tawakal kepada Allah selesai. Karena an-nafi ad-dhar adalah Allah tabaraka taala. Baik. Ikhwani fiddin rahimani wal jami'an. Jadi tukang sihir dari kena sihir lagi, dia berangkat kepada yang lebih hebat dari dan kahot. Walayan habu ilal kiroat wal adwiya al mubahah, dan tidak pergi untuk ya, nah menyelamatkan dirinya dari sihir tersebut atau gangguan sihir santetnya, tidak pergi untuk apa? Nah, menempuh ruqyah syar'iyah kepada berbagai macam bacaan-bacaan atau obat yang dibolehkan, wal adwiyah atau doa-doa al-masyru'ah yang disyariatkan dalam agama. Padahal wa man tawakkala 'ala Allah kafa, siapa saja yang betul-betul bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan cukupi. Nah, dengan perlindungannya, dengan penjagaannya, dengan naungannya. Dan Allah yang berfirman, wa man yatawakkal wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, innallaha balighu amri. Kata Allah di dalam surat At-Talaq ayat ketiga, dan siapa saja bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dialah yang akan mencukupinya. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabaikan ya, urusannya. Wa idza kana Allah hasbuk, maka apabila Allah yang mencukupi anda dalam berbagai macam urusan, fala budda an tasila ila ma turid. Kalau Allah yang menjamin, ya Allah, kalau Allah yang mencukupi, maka engkau mesti akan sampai kepada yang kamu inginkan. Lakin man ta'allaqa syai'an minal makhluqin, tetapi siapa saja yang menggantungkan sesuatu dari makhluk-makhluk, ukilailah, dia akan disandarkan kepadanya. Wa man ukila ila syai', dan siapa saja yang disandarkan atau diserahkan urusannya kepada makhluk-makhluk minal makhlukin, ukila ila, maka dia akan disandarkan kepada yang lemah, wa ajz wa aurah. Ya. Akan disandarkan kepada yang lemah, ya. Kepada apa? Yang tidak berdaya. Ya. Baik. Dan kepada yang cacat. Waqad yashmalul hadis, dan sungguh hadis telah mencakup bahwasanya man i'tamada 'ala nafsihi, ini selain tadi bersandar kepada barang atau kepada sesuatu, hadis ini juga mencakup larangan untuk bersandarnya seseorang kepada dirinya sendiri. Seperti orang-orang yang bangga diri, bersandar kepada dirinya, bersandar kepada hartanya, bersandar kepada keluarganya, bersandar kepada temannya, wah saya punya teman, saya punya relasi, bersandar kepada bos, ini juga haram, tidak boleh. Kadang-kadang bangga karena punya teman, ya. Hah? Bangga merasa bisa maju karena apa? Punya donatur misalnya kalau dalam dakwah. Hati-hati ini penyakit. Ya, ini penyakit. Nah, punya teman-teman kaya, punya ini yang wah, masa lah dakwah milik Allah. Ini hati-hati, ini masuk kepada perkara yang ya, berat kalau salah di dalam menjalani dakwah, menjalani ibadah. Taib, khunifidin, dakwah ilmu. Kalau ilmu yang tidak diramaikan, ilmu yang tidak dihidupkan, ya, maka perkumpulan itu akan hancur. Komunitas akan rusak karena dakwah Ahlus Sunnah dari zaman Rasulullah, ilmu yang dihidupkan, ilmu yang diramaikan dengan benar-benar ikhlas, betul-betul menghidupkan agama Allah. Kita semuanya, sama-sama semuanya diperintahkan untuk mencari karunia Allah dan keriduan Allah SWT. Jangan bergeser dari itu. Di sini penanaman ketawakal. Maka lihat, dalam dakwah ada ujian, ada cobaan, ya. Padahal tahu yang hak, tahu yang batin. Gak enak dengan itu, gak enak dengan ini, takut dengan itu, takut dengan ini, takut kehilangan pengikut, takut kehilangan kedudukan, dan seterusnya. Takut tidak punya tempat, takut tidak punya ma'had. Alhamdulillah, hati-hati, bergeser sedikit saja bahaya di dalam tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka di sini dikatakan hati-hati, ya. Nah, ini luas, man. Nah, ta'ala kosyai'an bukina ibehi, siapa saja menggantungkan suatu dia akan bersandar kepadanya. Nah, kalau bersandar kepada selain Allah dalam urusan apa saja, dalam perkara apa saja, ini akan berbahaya. Ini perkaranya tauhid. Tauhid. Nah, perkara tauhid. Maka sudah berbuat semuanya untuk Allah SWT, bekerja untuk Allah SWT. Ikhtiar, usaha, ini sebab yang syar'i untuk mencukupi keluarga, ya, yang menjadi tanggung jawab kita. Jangan bersandar karena punya ini, wah kita bisa nyaman sejahtera. Itu hanya sekedar Allah yang mengatur semua itu. Allah yang menjadikan itu jadi sebab untuk naam datangnya rezeki kita. Syukuri, jaga dan seterusnya dengan sebab-sebab yang tadi. Berdoa yang banyak agar ya tidak terjatuh kepada gurur, tertipu oleh diri atau bangga diri. Sebagaimana di sini diingatkan oleh Syekh, nah termasuk dalam hadis itu Wakon Yasmanul Hadis, dan dalam cakup dari bagian hadis siapa saja yang bersandar kepada